Ya, ada pertanyaan. Bismillah. Apa hukumnya seorang akhwat yatim piatu bekerja suatu toko orang lain? Apakah pamannya ikut bertanggung jawab atas keponakannya di atas? Barakallahu fikum. Nah, seorang akhwat yatim piatu bekerja di suatu toko. Maka, barakallahu fikum, pada asalnya mencari nafkah yang halal itu boleh, ya. Nah, jadi apakah dia seorang lelaki atau seorang perempuan, ya? Nah, jika dia yatim piatu yang tidak ada yang menafkahinya, maka tentunya ya dia wajib mencari nafkah untuk dirinya, ya. Kecuali kalau dari pemerintah waliul amr mengetahuinya dan dia diberi nafkah khusus untuk yatim piatu seperti ini dan itu adalah kewajiban waliul amr, maka alhamdulillah. Tapi jika tidak, maka tentunya dia harus mencari nafkah. Ya. Adapun terkait dengan pamannya, maka pamannya tidak wajib, ya, menafkahinya karena yang wajib menafkahinya adalah kedua orang tuanya. Ya. Barakallahu fikum, tapi jika pamannya hendak berbuat baik, itu adalah afdal, alhamdulillah. Karena dia masih garis kerabatnya. Ya. Sehingga sepantasnya ya paman tersebut untuk menafkahinya. Ya. Karena dia seorang wanita yatim piatu, wanita lagi yang asalnya wanita dia dinafkahi. Bukan mencari nafkah. Itu asalnya. Ya. Wanita dinafkahi oleh orang-orang, oleh mahramnya yang menjadi penanggung jawabnya. Ya, khususnya kedua orang tuanya. Nah, maka dalam hal ini masih ada kaitan nasab, yaitu sebagai paman, ya, maka sepantasnya dia bertanggung jawab untuk menafkahi ya kemanakannya tersebut sebagai akhwat ya yang yatim piatu. Demikian barakallahu fikum. Ya, adapun ketika memaksa darurat untuk akhwat itu tetap bekerja di toko atau yang lainnya, maka hendaklah dia menjaga ya batasan-batasan syariah, yaitu dia tidak membuka auratnya, tidak memakai wangi-wangian, ya, tidak sengaja merendahkan suaranya dan seterusnya, tidak menampakkan perhiasannya. Naam barakallahu fikum. Ya, lebih utama lagi dia bercadar, ya, menutup wajahnya. Naam, dan berdasarkan pendapat jumhur itu wajib, ya, berarti dia wajib menutupnya. Barakallahu fikum. Demikian. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Dan saya ingatkan sebagian yang saya dapati akhwat yang kadang berdagang, apakah membantu suaminya atau berdagang sendiri karena janda atau semisalnya yatim piatu, kadang dia menampakkan auratnya, yaitu tangannya, dia tidak berkaos tangan, ya, melayani pembeli, memberi barang, kelihatan punggung tangannya, ya, barakallahu fikum, itu adalah aurat, ya. Adapun yang bukan aurat adalah button, ya, perut tangannya, ya, sehingga di dalam sholat dia tidak boleh ditutup, ya, yakni perut tangan ini. Adapun dhohr aliyat, punggungnya itu tetap ditutup, ya, barakallahu fikum. Maka tidak benar sebagian akhwat atau ummahat bergampang-gampangan tidak memakai kaos tangan, baik menjemur di luar atau melayani pembeli dalam dagangan atau jualannya. Ya, dia wajib berkaos tangan karena itu aurat. Ya. Bahkan Imam Al-Albani rahimahullah dia menutupnya dengan kaos tangan dan ditambah dengan jilbabnya. Ya. Jadi jangan dia menampakkan lekat-lekuk tangannya tadi. Nah, walhasil barakallahu fikum, ya, sepantasnya akhwat, ummahat yang solehat, ya, untuk menjaga auratnya. Nah, ini banyak kita temui, ya, bergampang tasahul, bergampang-gampangan. Dan kita lihat para sebagian kelompok-kelompok dakwah, ya, yang juga bercadar, ya, yang wallahu alam mereka juga mengatakan mengaku Ahlussunnah Salafi. Rata-rata akhwat-akhwat mereka yang bercadar itu tidak memakai kaos kaki, tidak memakai kaos tangan. Ya, sampai-sampai kami di Kendari itu kalau mau membedakan akhwat kita atau bukan, itu lihat, maksudnya kelihatan itu apa, tangannya atau kakinya, tidak berkaos tangan atau tidak berkaos kaki. Ya, maksudnya kalau tiba-tiba lewat, langsung tiba-tiba terlihat tidak berkaos tangan, itu bukan akhwat kita. Ya, jelas. Karena kalau kami, kita dakwanya menyampaikan hal itu. Menekankan. Menjelaskan tentang syarat-syarat jilbab, syarat-syarat hijab yang syar'i. Bagaimana? Adapun dari mereka, setahun, dua tahun, tiga tahun, taklim, tidak ada perubahan. Akhwatnya seperti itu, bahkan sallallahu alaihi wasallam hijabnya hijab kayak ya tidak bersungguh-sungguh berhijab, asal-asalan. Nah, ini tidak benar. Mohon nasihatnya Ustaz, bukan hanya sekali ana tergelincir, tidak menghijrai pelaku maksiat, bahkan sampai sering duduk dengan kawan lama yang awam, ikhtilat, bahkan sampai selfie bareng. Mohon agar diberi nasihat agar ana kembali takut pada Allah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, antum menulis ini berarti antum ya tirof, ya, mengakuinya dan tinggal praktek pelaksanaannya. Nah, ya, antum barakallahu fikum, tegakkan nasihat kepadanya, ya, dengan lemah lembut. Nah, ketika dia sedang bermaksiat, ya, antum bisa datangi, pertanyaan di mahat sana kertas, bisa mendatanginya, menasehatinya, ya, kemudian pergi, ya, tinggalkan karena dia sedang bermaksiat. Itu alhamdulillah. Tapi kalau antum tidak mampu untuk menasihatinya, jangan bersamanya, ya, tinggalkan dia. Dan telah kita bacakan tadi keterangan para ulama kita. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana hukum kita sholat di belakang imam yang dimana imam tersebut pelaku bid'ah? Nah, ini juga pembahasan, ya, di kalangan para ulama sunnah, ya, termasuk alul bid'ah itu tidak boleh dijadikan imam, ya, tidak boleh diangkat jadi hakim dan seterusnya, diberi mansib kedudukan, itu asalnya, ya. Adapun sholat di belakang alul bid'ah, jika bid'ahnya tidak mengkafirkan, tidak sampai mengkafirkan, ya boleh, ya. Kalau tidak ada imam yang lain, tidak ada masjid yang lain. Kenapa? Karena dia masih muslim. Tapi kalau ada masjid yang lain, ada imam yang lain, maka sholat di tempat yang lain. Ya. Sebagai bentuk konsekuensi, ya, penerapan manhaj yang telah kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudah. Ya. Maka cari masjid yang imamnya bukan ahlul bid'ah. Yang imamnya lebih mending orang awam, ya, daripada imamnya ahlul bid'ah, ya, da'i bid'ah, maka lebih mending antum sholat imamnya di belakang imam orang awam. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami para ikhwan agar saling apa ini? Saling menyemangati dalam dakwah dan saling mendukung dalam menyebarkan dakwah serta menjaga ukhuwah dan persatuan di suatu daerah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Nah, ini penting sekali. Ya. Nah, posisi Ahlussunnah yang qillah sedikit, ya, ditambah lagi dengan fitnah-fitnah, perpecahan, ya, jangan sampai kita menambah perpecahan itu. Ya, ambillah pelajaran yang telah berlalu, telah terdahulu. Jangan kita ulangi. Nah, ya, tentunya perselisihan, perpecahan itu sudah suatu takdir yang telah ditetapkan secara kauniyah. Ya, iradah kauniyah dari Allah Ta'ala. Tetapi iradah syar'iyah dilarang oleh Allah Ta'ala. Diharamkan oleh Allah Ta'ala perpecahan, perselisihan. Maka kita wajib mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya dan para salaf. Ya, untuk menjauhi perpecahan. Nah, maka jika ada sesuatu terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah ikhwan, masalah pribadi, masalah sepele dasarnya, asalnya, masalah tersinggung dan sebagainya, ya, tanazul, saling mengalah. Barakallahu fikum. Jangan ego-egoan. Jangan keras-kerasan, karena pasti fitnah dan perpecahan terjadi. Tadabur, taqatu, tabagut, padahal sesama ahlus sunnah. Nah, ya, barakallahu fikum. Saya senantiasa dan selalu menasihatkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabatnya yang diutus untuk berdakwah ke Yaman, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Perhatikan dengan baik wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Mudahkan, jangan persulit. Beri gembira, jangan melarikan manusia. Watatawa'a, dan mengalalah. Saling tanazullah, saling toleransilah, jangan berselisih. Apa maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita mengkompromikan dengan dalil-dalil yang sudah banyak sekali kita sebutkan. Ya. Bukan masalah manhaj, bukan masalah din, dakwah. Masalah pribadi, masalah ketersinggungan, masalah dunia bahkan. Ya, terjadi hasad, terjadi kecemburuan, terjadi demikian dan demikian. Masing-masing mendahulukan ego dan kekerasannya. Fitnah. Fattakullah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Berlapang dadalah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilapangkan dadanya oleh Allah, kita pun ikut untuk melapangkan dada. Jangan sempit-sempit dada. Tersinggung sedikit, ya, orang kita bilang mejo, ya. Mejo itu bahasa apa itu? Hah? Mejo itu ngambek kalau bahasa Jawanya, ya. La isbir, berlapang dada. Ya. Kalau ya kita ingin menyelesaikannya, datang, salam, sampaikan bahwa apa yang antum katakan demikian-demikian, menurut saya itu melanggar Al-Quran dan Sunnah, dan itu menjadikan orang tersinggung. Afwan, tolong antum jangan ulangi. Ini nasihat yang baik. Ya. Oh, na'am. Kalau saya salah, afwan. Jazakumullah khairan. Ah, itu orang yang baik juga. Ya, diingatkan, langsung rujuk. Ini orang yang lapang dadanya, lembut hatinya, tidak keras. Ya. Yaitu ketika dinasihati, dia langsung ta'aruf, i'tiraf. Maksud saya i'tiraf. Langsung mengakui kesalahannya. Ya, karena memang benar. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian, ikhwan fillah azzakumullah, terkait dengan ini pula, butuhnya untuk sifat al-hilm wa ta'anni. Ya, dan ini ciri-ciri seorang da'i, ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Harus memiliki sifat al-hilm wa ta'anni, berhati-hati dan santun. Ya. Tidak cepat marah. Nah, dalam dia berdakwah menghadapi orang berbagai jenis-jenis orang, dia tidak cepat emosional. Karena sifat cepat emosi ini, ya, akan mudah digerogoti oleh syaitan. Ya, maka sifat hilm harus ditanamkan. Itu syarat da'i ilallah. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Dan juga Syekh Profesor Muhammad bin Umar Bazmul, dan juga Syekh Ibrahim Sulaiman Ar-Rahili hafidhahumullah, menyebutkan dalam kitab mereka di Rosa tentang manhaj, ya, tentang manhaj salafiyah, ciri-ciri, alamat-alamatnya dijelaskan. Di antara syarat ad-du'at ilallah adalah memiliki sifat al-hilm, ya, wa ta'anni. Barakallahu fikum. Al-hilm maksudnya dia tahammul, dia tidak cepat marah, ya, infial, apa, tindakan emosional, ya, infial. Demikian barakallahu fikum. Maka ini penting, ya, sebagai ilmu bagi kita semua untuk kemudian kita berupaya menerapkan dan mempraktekkannya pada diri-diri kita semua, barakallahu fikum. InsyaAllah teredam fitnah. Kemungkinan-kemungkinan perpecahan akan, ya, tertutup, barakallahu fikum, dengan sifat-sifat tersebut. Lapang dada, bersabar, tahammul, hilm, ya, berhati-hati. Nah, barakallahu fikum. Jangan cepat emosional sehingga reaksi itu muncul, kemudian diluangkan, ya, reaksi tersebut. Akhirnya, ternyata di belakangnya kita menyesal. Nah, ambillah pelajaran. Ya, ini nasihat, ya, Syekh Umar Bazmul, hafizahullah ta'ala, dalam kitab yang telah saya syaratkan tadi, dan juga dalam kitab beliau, Siyasatu Syariah. Ya, ambil pelajaran dalam sejarah sebagian para salaf. Dan itu ditakdirkan Allah terjadinya untuk pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Itu pelajaran kita dan sampai hari kiamat. Kisah-kisah, ya, pertikaian yang terjadi. Barakallahu fikum. Pembunuhan terhadap sahabat Al-Husain misalnya. Di Karbala. Ya. Beliau dari Madinah keluar memenuhi panggilan Ahlul Iraq. Pusatnya Khawarij. Mau mengangkat Husain sebagai pimpinan setia. Ya, sebagai pengikut setianya. Dan diangkat sebagai pimpinan. Ya, untuk melawan pemerintah Yazid bin Muawiyah di Syam pada waktu itu. Sahabat mengetahui, memberi nasihat, jangan engkau keluar. Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, dan yang lainnya menasihatkan kepada sahabat Al-Husain, jangan keluar. Akan menimbulkan fitnah, bahkan mereka akan membunuhmu. Nasihat karena Allah. Tetapi ijtihad dari beliau, seorang yang mulia, sahabat yang utama, penduduk surga yang dijamin surga berdasarkan wahyu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ijtihadnya keliru dan semoga diampuni Allah taala dan beliau mendapatkan satu pahala dengan ijtihad tersebut. Barakallahu fikum. Ini salaf bisa salah sebagai pribadi beliau. Apa yang dinasihatkan oleh para sahabat terjadi dan terbukti. Nah, beliau terbunuh di Karbala. Kepala beliau dibawa di hadapan di Syam, di hadapan khalifah pada waktu itu Yazid bin Muawiyah, dan marah kepada panglima perangnya, Muslim bin Uqbah atau siapa? Uqbah atau Utbah. Naam, dan beliau mengatakan, aku tidak perintahkan engkau dengan hal ini. Dan menebus kesalahan beliau, Yazid bin Muawiyah pada waktu itu, anaknya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, sepeninggal ayahnya yang menjadi khalifah, menggantikan ayahnya. Beliau mengambil dan memelihara semua kerabat sahabat Husain, anak keturunannya, ditanggung oleh pemerintah, oleh Baitul Mal. Nah, sebagai bentuk penyesalan. Barakallahu fikum. Ini ijtihad, ambil pelajaran. Ya. Bahwa apapun bentuknya, jika dalam hal berlawanan dengan pemerintah, Jangan. Sabar. Barakallahu fikum. Ya, begitu pula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah. Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam. Bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummahatul mu'minin. Nah, terjadi perang Jamal. Nah, fitnah para penyusup-penyusup dari kalangan Khawarij. Ya, setelah terjadi selesainya perang tersebut, ya, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan sahabah menyesal. Ya, dan ingat ya, terbunuh di situ Talha ibn Ubaidillah dan Zubair ibn Awwam dalam perang Jamal. Dua sahabat yang mulia ini terbunuh, yang masuk dalam al-asyara al-mubasyarina bil jannah, 10 yang dijamin surga. Setelah kejadian itu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menetap di rumah dan bertekad tidak keluar, dan beliau menyesal. Disebutkan penyesalan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Ya, barakallahu fikum. Jadikan pelajaran. Ini ijtihad. Ya, yang semoga, ya tentunya mereka semua, ya, dijamin surga dua sahabat tadi, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin, yang ditazkiyah oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ibu-ibunya kaum mu'minin, tidak boleh dinikahi. Barakallahu fikum. Dan disucikan oleh Allah Ta'ala dari hadithul ifk dalam Al-Quran. Fitnah yang dituduh beliau radhiyallahu ta'ala anha dengan seorang sahabat. Ya, dan turun ayat. Nah, ketika itu Rasulullah SAW menghijrahi beliau karena berita yang disebarkan oleh para ya penyusup. Nasallahu salam al-afiyah wallahu ta'ala alam bisawab. Ini semua sebagai ibrah, pelajaran bagi kita untuk mengalah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hanya perkara pribadi atau terkait dengan perkara duniawiyah, namun di sana tetap ada kaidah-kaidah ya yang penting untuk diperhatikan. Naam, selama kita mengalah orang itu bukan kemudian semakin merajalela melakukan kemungkarannya. Ya, dia masih bisa diutus orang untuk menahannya. Ya. Untuk berhenti dari kemungkaran itu masih bisa. Ya, lakukan. Jangan langsung dihadapi dengan reaksi emosional. Barakallahu fikum. Naam. Demikian wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam, sudah jam 12 waktu duhur ya. Baik, insyaallah kita simpan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita akan lanjutkan nanti insyaAllah ba'da salatil asr bi'idnillahi ta'ala. Membacakan ya pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, kita skorsing sementara dengan para majelis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.